Matius pasal 4. Mangkai jo, napatuju mi ro Allah Ta'ala to puang Isa, namale de tangga padang palawangan. Dikua anna pengkule-kulei nasede balisi, mpugauk dosa. Ia to namangka mo puang Isa puasa patang pulo allona, patang pulo boginna, tang barami. Ratu mi to balisi mpengkule-kulei sedei, mpugauk dosa, nakua. Suai te batu menjanjikan deh, sangat anak Allah Ta'ala ko. Apa mebali ipuang Isa nakua? Dendiu keilan surat Allah Ta'ala kumua. Tangia kande manda tolerapotuo tau apakah dan nato puang Allah Ta'ala. Nasolanomi balisi to puang Isa dek kota Yerusalem. Ia moto kota na puang Allah Ta'ala. Anna solanni dek bubungan bola puang Allah Ta'ala. Nakuan ni. Polorang ko kalemu. Sanga anak Allah Ta'ala ko. Tedamu siapa. Nasabak den diuki. Lan surah Allah Ta'ala kumua. Lana suai puang Allah Ta'ala to malaikana. Lan jagai ko. Lana timangko anamo ya jemu tera nalati tampa lako batu. Mebali mi puang Isa nakua. Dento opadiuki lan sura Allah Ta'ala kumua. Danggi mu uji puangmu puang Allah Ta'ala. Nasolam pole omi balisi to puang Isa dek buntu gajajao. Napakitan nito sininna kaparentan lalino sola kamala biranna nakua pole omo lako puang Isa. Lako benga sangko jo mukitanna mesujo ko sompana. Mebali mi nakua. Balisi malaiko den diuki lan sura Allah Ta'ala kumua la sompa ko puangmu puang Allah Ta'ala nayamanda to lamu pupuang. Malai mi to balisi nasaba ditalomi anna ratu to malaika na puang Allah Ta'ala mbenni to naparaluinna puang Isa. Ia to nasading mi puang Isa kumua ditarungku mi to Nabi Yahya. Male mi rek tanah Galilea nasalai mi to kota Nasaret namelele lako kota Kapernaum jorandan tasik Galilea tanah Sebulon sola Naftali. Susi mijo'o, najaji to kadanna puang Allah Ta'ala, mangka napau Nabi Yesaya to naanu kumua. Tanana pangarapuanna Sebulon, sola pangarapuanna Naftali, diola lako tasik, sambalina sa'dan Yordan, tanah Galilea, buda na teroi bangsa tangia to Yahudi. Ia toto teda panaisen puang Allah Ta'ala, susimo toto tuolan kamalilinan, nang kita mo arana puang Allah Ta'ala. Ia tula ko tau, susimo toto torolan lino tomate, na pubua dosana, na arangi mi arang kasalamatan na puang Allah Ta'ala. Ia jo waktu na pamula mi puang Isa pangpesenan ni kumua. Lamengka toba kamu jo mai dosami. Nasaba cinggatu merana ratu puang Allah Ta'ala mang parenta susi raja. Ia ton nalumingka mingka mo puang Isa jo randan tasik Galilea. Mkita mi dua to sileto disanga Simon batu Petrus. Sola siletona to disanga Andreas. Mangjala jiong tasik, sanga ia mo jamanna, nakua mo lako sola dua. Male kamu main turu na, laku ben kamu jamanna jai taung katapai na. Nata pampatorro jalana sola dua, namalen turu i. Mpatarru mi kalingkan na puang Isa, nang kita omo dua to sileto, disanga Yakub na Yahya, anakana Sebedeus, mpemeloi jalana, lalopi sola ambena. Natambai omi sola dua. nataapas salay lopin na sola ambena na malen turu puang isa. Malebang mito puang isa pasitaru-taru kampong Jotana Galilea na mga jahilan bola pasambajangan pangpesenan kareba kasalamatan kumua laratumi puang ala taala mang parenta susi raja nang pamalaga mang rupa-rupa sakin na tau. Kaisenan mito puang isa ratu rek tanah Syria. Ia mojo nasa buda-budan na tau ratu lako kalena solanto masaki tomang rupa-rupa sakinna sola kapapadikan susinna to natamai setang to taktaran sola to kupi na pamalagahi. Ia jo waktu buda tau undin turu puang isa. Den to ratu jo mai tanah Galilea, tanah sang pulo kota, kota Yerusalem, tanah Yudea, na den to'o to ratu jo mai sambali na sa'dan Yordan.